分的Spesial buat para sahabat-sahabatku, para SNB-SNB Indonesia, DCA, SDK, dan pasukan IO. Kita goyang lagi Mas Bos. Masuk. Kepala pura gawara meyi Terelie hara roze tinde Tujhe ko diya mera pat sari Oe lamha mera na ho tere bina Har saans pe naam tera अब तुम ही हो betum hiu celebi perada debi meria seki abetum hiu kasih tepuk-tepuk yang paling gemuruh dong buat Nyupalaba di sini, Mas Bos.